Boleh saja. Satu saat kau kan meninggalkannya. Sekarang atau lusa, tua ataupun muda, yang pasti kau akan mati juga. Hei, berbuatlah, berbuatlah apa yang